Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu. Tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku. Kau cahayaku selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta pun sadari bila ku telah jatuh cinta. Telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di. Situasi yang tak kena waktu. Tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku. Kau cahayaku selalu kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya. Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu,